الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا آمين يا رب العالمين. Masih lanjutan tentang penyelenggaraan jenazah ya. Sekarang wasan khusyuk. Ya. Ini kan. Nah, tafadhal. Dibaca di sini. Coba Dimas. Wasan al-khusyu'a. Wal buka'a masih ma'atub ke khusyuk. Wal buka'a alladhi la sawta ma'ahu. Wa kunna lil qalbi wa kana yafhalu wa yaqulu tadma'u al-aynu wa yahzanu al-qalbu wa la naqulu illa ma yardi bi rabbi yardi rabbu illa ma yardi rabb ar-rabb. Alhamda maf'ul dari sana. Alhamda wal istirja'i wal istirja'i wa ridha'an Ibrahim. Wa kana min hajjihi al-isra'u bitajhidil mayti ilallahi wa tadhirihi wa tabhiruhu ma'tuf ke mana? Wa tadhiruhu wa tanbihuhu isra' wa tanbihuhu wa tadhiruhu wa taqfinuhu fi siyabil bayadi summa yu'ta bihi ilayhi fa yusalli alayhi ba'da an kana yad'u lahu inda ihtidarihi fa yuqimu indahu hatta yaqdi mansub bi fathah zahirah khafif wada yaqdi terus summa tajhizahu wa yusalli alayhi wa yusayyihu wa yusayyihu ila qabri qabri hasbuk cukup. Qala rahimahullah ta'ala wa sanna al-khushu'a lil-maut, dan syariat kita mensunnahkan untuk khusyuk. Khusyuk di sini maksudnya apa? Tenang, tidak berisik. Itu maksud dari khusyuk. Syariat kita memerintahkan untuk berlaku tenang. Ya, lil maut, dalam menghadapi suasana kematian. Jadi kalau ada kerabat yang meninggal, tetap tenang. Ya, wal buka'a, boleh nangis. Tapi alladzi la sauta ma'ahu, tangisan yang tidak ada suaranya. Ya. Jangan biasa nangis saja biasa. Wa husnal qalbi, syariat kita memerintahkan juga untuk hati bersedih. Ini perhatikan, tangisan yang tanpa suara. Masya Allah. Ini tidak termasuk ke dalam ratapan jahiliyah. Ya, seorang tidak akan diadab dengan hal ini. Kenapa demikian? Karena dia menangis bukan atas dasar pilihan dia. Laisa bikhtiyarihi, bukan berdasarkan pilihan dia. Tapi memang tabiat dia sebagai manusia, kerabat yang meninggal, nangis dia, biasa. Dan ini juga menunjukkan rahmatnya orang tersebut. Ya. Jangan sampai enggak nangis juga, cuek aja. Cuek aja. Enggak nangis. Ya, kecuali kalau kerabatnya tersebut kafir. Nah, kalau pun dia nangis tanpa suara, tangisan yang menyayangkan, kenapa dia mati? Dia mati dalam keadaan masuk neraka begitu. Bukan dalam keadaan nangis, aduh bapak saya, ibu saya, nenek saya, meninggal dalam keadaan kafir. Nah. Ali bin Abi Thalib ketika bapaknya meninggal mati dalam keadaan kafir, apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW? Inna ammaka asy-syekha ad-dhala qad mat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu orang tua yang sesat itu telah wafat. Itu perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah tentang siapa yang mati? Bapaknya Abu Thalib. Tapi mati dalam keadaan kafir, terputus al-wala. Walaupun sedih, boleh sedih, tapi menyayangkan dia mati dalam keadaan kafir. Ya, sedih takdir Allah. Tetap kita imani, ini takdir Allah yang buruk. Tetap kita imani. Ya, sedih. Ya, sedih, sebagaimana kita sedih melihat ada orang terjerumus ke dalam kesesatan, kita sedih. Hakadah. Bisa dipahami sini ya? Wa kana sallallam yaf'aluhu, dan Rasulullah sallallam berlaku demikian. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, tadma'ul ain wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabba. Ini ketika putra beliau Ibrahim wafat. Air mata berlinang, hati boleh bersedih, namun kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Rabb kita. Ya. Rasulullah SAW itu ketika beliau masih hidup, anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. Anaknya yang laki-laki waktu masih sama Khadijah, Qasim meninggal banyak. Yang wanita juga. Sampai dua istri Utsman adalah dua putri Rasulullah SAW. Meninggal juga. Rasulullah SAW itu paling berat cobaannya kalau soal beginian. Wafat, wafat banyak. Sampai hadir lagi anak laki-laki. Ibrahim masih kecil. Wafat juga lagi. Wafat juga lagi. Kayak sedihnya kayak apa coba. Ini cobaan yang dialami Rasulullah SAW. Para nabi terdahulu memang berat cobaannya. Tapi enggak ada yang lebih berat dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobaan apanya? Di peperangan, diusir segala macam. Sampai cobaan kayak begini. Ya. Anak meninggal semua. Ya. Paman yang mendukung meninggal. Istri yang mendukung meninggal. Ya. Nah, wasanna li ummatihi alhamda, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga ya mensunahkan umatnya untuk memuji Allah wal istirja. Istirja itu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, waridha, dan ridha walagaw anillah, ridha kepada Allah dengan keputusan Allah. Ini kalau ada ya, kalau ada kematian, berita kemalangan, nah ini yang disyariatkan Rasul, beristirja. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini istirja ini bukan cuma kalau musibah wafat. Semua musibah. Mati lampu, nah, ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Mati lampu itu jangan, ya PLN ini gimana sih? Nah, itu nomor sekian aja. Yang pertama adalah istirja. Semua musibah, ban bocor, motor rusak, semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, barakallahu fikum. Semuanya pasti bakal mati, ya tahu semuanya bakal mati. Ya, maka ini yang mesti dipaham. Innaka mayitun wa innahum mayitun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya semuanya bakal mati. wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablika rusul. Fa imata aw qutila in qalabtum. Apakah kalau dia mati atau dibunuh, ah ini kalian akan berbalik menjadi kafir lagi. Ala aqabikum, ke belakang kalian dulu. Ah ini semuanya pasti bakal mati. Ya. Wa ma ja'alna li basyarin apa? Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda, al-khuld. Kami enggak pernah menjadikan manusia sebelum kau khuld, kekal, enggak ada. Semuanya pasti mati. Wa kana min hadihi sallallahu al-isra'u. Dan diantara tuntunan beliau sesalam dan pengurusan jenazah ini adalah al-isra, bersegera bitajhizil mayyit ila Allah, bersegera untuk mengurusi mayit, ya, menghadap Allah, artinya bersegera untuk dikuburkan, wa tathiru, ya, kemudian mensucikan dia, mewudukkan dia, memandikan dia, wa tanzifuhu, membersihkan dia, wa tathyibuhu, memberikannya wewangian, wa takfinuhu, mengkafankannya, fi siyabil bayad, dengan ya pakaian berwarna putih. Nah, ini enggak boleh dilama-lamain ini. Ya, jangan ditahan mayit untuk disegera dikuburkan kecuali tujuan yang benar. Ya, kecuali tujuan yang benar. Tapi kalau nungguin keluarga dari Papua, alah, aduh. Nungguin ini itu, aduh. Ya. Segera dikuburkan mayit. Jangan karena nungguin keluarga dari, tungguin. Saya datang dulu dari mana? Ya. Dari Medan. Naik pesawatnya berapa? Naik bis, ya Allah. Apa nyampe nya? Touring, ya Allah. Aduh, gimana ini mayit ini? Nah, ya. Segera itu, ya. Nah, ini penting ini. Ini termasuk yang disegerakan tiga hal. Nah, bayar utang. Apa lagi? Sama menyegerakan mayit. Apa lagi? Satu lagi apa? Buka puasa. Apa lagi? Nah, salat berjamaah. Apa lagi? Yang mesti disegerakan. Hah? Kalau udah cocok, ketemu. Misalkan antum nanti ya ngelamar akhwat. Udah nador, udah khitbah, ya udah langsung, ya jangan khitbah sekarang, kapan cocok tanggalnya, ya 2 tahun mendatang lah, ya itu mana, apaan kayak begini, main-mainin anak orang ini, bersegera begitu, bersegera, apa? Tobat, oh iya masya Allah. Niko, rujukan ajrumnya. Kemarin jadi enggak? Hah? Belum meraja. Sore ini deh dia meraja itunya. Apa? Musyrib murajaahnya. Ajrumnya nanti sore. Mana lagi? Ya tadi ya. Kemudian mengenakan dengan pakaian putih. Ini enggak wajib ya, tapi sunnah. Ini hanya khas anjuran ala lubsil bayad. Ya. Kata Nabi apa? Ilbasu min siyabikum al-bayada fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Kenakanlah pakaian putih karena dia adalah pakaian terbaik di antara kalian. Dan kafankanlah ya orang-orang yang mati di antara kalian dengan kafan warna putih, apakah pria, wanita. Nah, kainnya yang kalau untuk meninggal dikafankan itu diutamakan pakai katun kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya udah warna putih. Tapi nggak ada warna putih, adanya hitam selap ya boleh. Ada yang coklat garis lurus nggak apa-apa. Ini hanya sunnah. Artinya kalau kita melihat ada orang dikafankan, loh kok kayaknya ini warna pink, ya mungkin nggak ada warna lain. Ya udah warna pink ini misalkan begitu ya. Jangan dicela-cela. Nah, dicela-cela. Kain ke warna ini sunnah. Sunnah warna putih. Nah, warna putih sunnah itu bukan cuma di kapannya ya. Tadi kata Nabi SAW, kenakanlah pakaian terputih karena dia adalah pakaian terbaik. Ya. Itu kapan aja warna putih. Ya. Ilbasu min siyabikum al-bayadah fa innaha min khairi siyabikum. Pakaian warna apa aja? Antum mau Jumatan atau kayak Abu Rehan. Kalau saya ada pakaian putih, tapi antum enggak pernah lihat di sini karena air di sini kurang cocok buat cuci putih. Ya, saya pakai pakaian putih ya di rumah yang sono. maksudnya begitu, ya. Karena apa? Di sini airnya kurang bagus kalau di saya, kalau di Abu Rehan bagus kan. Ya. Ainur punya baju putih? Enggak punya. Mungkin di rumah pos 2 ada kan? Ada. Pos 2-nya rumah ibunya dia. Kali abang situ. Baik berikutnya, summa yu'ta. Ilaihi. Ini udah dibaca belum? Udah. Summa yu'ta bihi ilaihi. Kemudian setelah dimandikan, diberikan wangian, dikafankan, ya, kemudian didatangkan, dibawa, fayusolli alaih, dibawa, disolatkan. Nah, untuk menyolatkannya ini, ya, yang sering terjadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabat adalah di luar masjid. Tapi kalau di masjid ya tidak masalah. Dulu Aisyah bersama para sahabiat pernah meminta kepada para sahabat atau tabiin agar seorang mayit di antara mereka yang wafat dibawa ke masjid biar wanita ikut menyolati. Maka sebagian orang menyalahkan, apa-apaan ini sholat jenazah di masjid, apa-apaan ini. Nah, ketika mendengar itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma asra'an nas ayyibu ma ilma lahum bih, betapa cepatnya orang-orang untuk mencela sesuatu yang mereka enggak punya ilmu tentangnya. Ya, dulu seorang sahabat pernah wafat dikuburkan di masa Rasul, dikuburkan oleh Rasul, disolati oleh Rasul di masjid. Di masjid, tapi umumnya di luar masjid. Makanya para sahabat yang lain, tabiin yang lain mencela. Kok sholat di masjid? Nah, itu lebih utama. Atau ini saya nggak tahu ya, apakah ada keutamaan di luar masjid. Intinya boleh di masjid, ya. Intinya boleh di masjid. Tapi yang sering ialah di luar masjid. Nah, ini para sahabat mensholati. Nah, mayit ini setelah diurus tadi demikian, setelah dikafankan, dibawa untuk disolatkan. Maka orang-orang yusolli alaih, menyolatinya. Bada ankana yuda'alahu indahtidarihi. Ya. Setelah didoakan untuknya, ketika dihadirkan, ketika dibawa, ya, ketika dibawa, fayukimu indahu hatta yaqdiya thumma yahduru tajhizahu wa yusalli alayhi wa yusayyi'uhu ila qabrihi. Nah, ya, kemudian fayukimu indahu hatta yaqdiya. Nah, orang-orang yang di situ, yang ada di situ tetap berada di situ sampai selesai pengurusan jenazah tadi. sampai selesai. Nah, kemudian summa yahduru tahjizahu, kemudian menghadiri pengurusan jenazahnya, usalli alaih, menyalatkannya. Wa yusayyi'uhu ila qabrihi, dan mengantarkannya ke kuburannya. Nah, kemudian berikutnya, fadal, baca sini. Aino. Ancangin dikit suaranya. Ashabuhu fa'il. Ashabuhu anna dalika yasuku alaihi wa kanu yajhizuna yujahizuna maitahum. Tawfiyatu wajhil maiti idza mata wa badani wa tawmidu aini, wa tawmidu ma'tuf kat tawfiyah, wa tawmidu aynaihi wa rubbama kana tawfidu maita wa kama qabbala anhu wa qabbala Uthman bin Maz'un Maz'un wa baka wa kana ya'muru bi waslil maiti salasan aw khamsan aw aktsara bi hasabi ma yarahul wasil wa ya'muru bil kafuri bil ghuslatil akhirati wa kana la yaghsilu shahida wa kana la yughsilu shahida qatila ma'rakati. Nah, summa qala rahimahullah ta'ala summa ra'a ashabuhu radhiyallahu anhum, kemudian para sahabat melihat Nabi di sini, anna hadha yashukhu alaih, merasa kasihan pada Nabi. Ya, yang Nabi SAW itu mengambil alih semua kepengurusan jenazah. Ya, jadi diantara sahabat yang meninggal, Nabi yang mengambil alih semuanya. Sahabat merasa berat kayak begini, kesian. Waduh. Fakanu yujahizunahu mayitahu summa yahminunahu ilaihi. Maka akhirnya para sahabat, mereka yang mengambil alih seluruh persiapan orang-orang jenazah, mengurusi orang-orang yang mati di antara mereka, kemudian mereka membawanya kepada Nabi. Wa yusalli alaihi kharija al-masjid. Maka Nabi mensalati jenazah tadi di luar masjid. Ya, di luar masjid. Ini yang umum. Yang umumnya di luar masjid. Ya. Ini tadi Aisyah pernah merasa geram terhadap orang yang mengingkari sholatnya Aisyah, sholat mensolati jenazah di masjid. Kata Aisyah, ma'asfa'an nas ayyai bumail malahubeh. Nah, betapa cepatnya orang-orang mengingkari apa yang mereka gak punya ilmu di situ. Nah, segera mengingkari. Nah, jadi sholat jenazah ini memang waktu itu di luar masjid. Ini ma'ruf di kalangan sahabat. Ya, di mana berarti menyolatinya? Di musola, di luar, di lapangan. Tapi enggak apa-apa mensolati di masjid. Karena Nabi SAW pernah mensolati sebagian sahabat yang wafat di masjid. Namun kalau ditanya mayoritas yang mana, di masjid apa di luar masjid? Di luar masjid. Ya, di luar masjid. Warubama kana yusalli alaihi ahyanan fil masjid. Terkadang Nabi mensolati sahabat di dalam masjid. Kama sholla ala Suhail ibn Baida wa akhihi. Sebagaimana Nabi mensolati jenazah Suhail bin Baida dan saudaranya yang wafat di masjid. Ya, di masjid. Aisyah pernah menyatakan, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala banai Baida fil masjid Suhail wa akhihi. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah marah mendengar pengingkaran orang-orang yang beliau dan para sahabiat yang lainnya mensolati salah seorang jenazah di masjid, ketika sudah terdengar desas-desus di luar, apa-apaan tuh sholat jenazah di masjid? Kurang lebih begitulah. Maka Aisyah mengatakan, Masran nas ayyaibu ma'il malahum bih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala banai Baida fil masjid Suhail wa akhihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Wa kana min hadhihi sallam taghtiyatu wajhil mayyit. Ya, maka di antara tuntunan Nabi sallam dalam mengurus jenazah ialah menutup wajah si mayit. Ya. Menutup wajahnya. Idza mata wa badanihi. Badan itu ma'tuf ke wajah. Juga menutup wajah dan badan. Wa taghmidu ainaihi. Ya. Dan juga ya, memejamkan kedua matanya. Matanya dipejamin. Ya. Jadi ya, mayit ini kalau wafat, ya, matanya akan terbelalak. Ya, kata Nabi apa dalam hadis? Inna ruh idha kubidah. Ruh kalau dicabut, taba'ahul basar. Ya, taba'ahul basar. Maka mata akan mengikuti. Kalau dicabut ke atas, dia lagi meregang nyawa, lagi berbaring, dicabut ke atas. Bagian atas kepala dia adalah, bagian atas diri dia adalah kepalanya. Ketika dicabut di atas, mata dia akan ngikutin. Ke arah atas. Jadi kalau orang mati matanya terbelalak, itu bukan tanda su'ul khotimah. Matinya terbelalak matanya, gak benar nih matinya nih. Wah, dia mungkin begitu juga ntar. Karena begitu roh kalau dicabut, mata akan mengikuti. Begitu. Ya, gak ada kalau mati terbelalak berarti matinya su'ul khotimah. Kalau mati senyum, matinya husnul khotimah. Dalil dari mana itu? Tidak ada urusan mau terbelalak kek, mau senyum kek. Yang terhitung ialah ending. Ya, hidup dia lagi beribadah, lagi ngucap la ilaha illallah atau apa. Ya. Atau kesahar kebanyakan mayoritas hidup dia gimana? Nah, itu. Ya, kata Nabi, innamal amalu. Innamal amalu bil khawatim, jangan berniat. Sesungguhnya amal itu ya, tergantung endingnya. Endingnya itu kita ngapain? Nah, atau ada orang yang mati mungkin kecelakaan, nggak sempat ucap la ilaha illallah. Ya lihat akhir hidup dia. Itu aja yang diharapkan. Dan nggak boleh memastikan dia ahlu jannah, dia ahlu nar, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Udah kita tahu dia mukmin, itu aja. Udah, kumi aja dia mukmin. Nah, kecuali musyrikun, kecuali kafirun, munafikun, khalas. Ya, tidak ada doa buat mereka. Ya, tidak ada doa. Ya Allah, masukkanlah dia ke surga, bebaskanlah dia dari kubur. Tidak ada. Ya, kecuali dia musyrikun, ya, dia kafirun. Dia kalangan munafikun dan jelas khalas. Nah, wa kana rubbama yuqabbilul mayyit qabla kama qabbala Utsman bin Maz'un. Dan Nabi SAW terkadang mencium jenazah sebagaimana beliau mencium sahabat Utsman bin Maz'un. Ya, wa bahkan dan Nabi pun nangis. Ya. Nabi nangis. Nangisnya tadi ya, tanpa suara. Nangis rahmat. Nangis rahmat. Nangis yang enggak dibuat-buat. Memang tabiat. Emang udah wataknya manusia begitu, gimana? Nabi juga manusia. Inna ma'ana basyarun mislukum, kan begitu. Manusia seperti kami. Nabi bukan robot, bukan malaikat. Nangis. Ada sahabat yang wafat, Nabi nangis. Nabi cium, Nabi nangis. Ya. Jadi tidak benar ya, kalau air mata kita kena jenazah, kemudian jenazahnya akan diazab. Bukan, yang diazab itu gimana? Kalau kita itu meraung-raung, meratap, dan si mayit tidak pernah mengingatkan di dunia ketika dia masih hidup. Baru dia kena hadis. Innal mayit yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya sang mayit akan diadab disebabkan tangisan keluarganya. Tangisan apa? Ratapan. Tangisan ratapan. Nah, dia gak pernah ngingetin keluarganya. Ya. Makanya antum kalau mati, kalau mau mati, atau sebelum mati, masih hidup, wasiatin pada keluarganya, jangan ratapi saya. Ya, jangan diem aja antum yang ngerti sunnah aja, ngerti tauhid aja, keluarganya mah bodo amat. Ntar pas mati keluarganya meratap-ratap. Kuburan antum dikasih kijing, kasih ubin, kasih foto lagi. Udah fotonya ke dasi. Kasih kembang banyak. Ntar keluarganya tiap nyekar, minta doa ke antum, minta ke antum. Lah, jadi togut. Disembah, jadi togut. Harus ngasih pelajaran. Bisa dipahami gak sih? Harus ngasih pelajaran. Makanya Nabi Isa disembah bukan togut. Kenapa? Nabi Isa memperingatkan umatnya agar beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Isa diibadahi. Nabi Isa bukan togut. Ya. Mana lagi tadi? Boleh nangis ya. Nangis itu boleh. Masya Allah. Kata sahabat radhiyallahu anhu dari Aisyah, raaitu Rasulullah yuqabbilu Utsman wa huwa mayyitun hatta raaitu dumu' tasil. Kata Aisyah, ya, sampai saya melihat air mata beliau mengalir. Masya Allah. Ya, beliau mencium Utsman, air mata beliau mengalir. Wa kana ya'muru bi ghusl mayyit salasan aw khamsan aw aktsara bi hasabi ma yarahu al-ghasil. Ya. Dan Nabi sallallahu ya, memerintahkan agar memandikan mayit jenazah itu dengan 3 kali atau 5 kali atau sesuai yang dipandang oleh orang yang memandikan. Wa ya'muru bil ghafuri fil ghuslati al akhirah, dan beliau memerintahkan untuk mengakhirkan mandi yang terakhir dengan kapur. Kapur barus. Bukan kapur nulis di papan tulis. Ya. Nah, ini 3 kali. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada para sahabiat yang memandikan putri beliau yang wafat yaitu Zainab, Nabi bersabda iksilnaha salasan wa khamsan aw aktsara min dzalik. Iksilnaha, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Nah, jadi kalau kafur itu kafur bukan kafur itu bagian dari mewangian. Kafur barus. Pokoknya kafur yang mewangian. Bukan kafur yang kapur, bukan. Kafur buat mustafaban itu bukan demikian. Nah, kata Nabi SAW kepada para sahabiat yang memandikan Zainab, iksilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min dzalik bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Saya punya tuh di rumah daun bidara. Di depan sakat juga ada. Daun bidara. Waja'alna fil akhirah kafuran. Jadi jadikanlah mandi pekapur itu yang terakhir. Nah. basuhan atau siraman terakhirnya pakai kafur. Wa kana la yughassilu syahid qatil al ma'rakah. Dan beliau tidak memandikan orang-orang yang mati syahid, yang terbunuh di medan peperangan. Ya. Syahid itu orang yang wafat di medan peperangan jihad. Ya. Memang benar terdapat pengitlakan yang lain dari syahid. Misalkan orang yang mati dirampok, dia mempertahankan syahid. Apa kata Nabi? Man kutila limalihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya. Tapi bukan ini yang dimaksud. Ya, yang dimaksud ialah mati yang dalam peperangan membela agama Allah. Bukan bela negara, bela agama Allah. Bela negara enggak ada pahala. Ya, enggak ada pahalanya. Semangat jahidiyah. Enggak ada. Yang ada adalah bela agama. Kalau presiden mengatakan kita ganyang Malaysia, lah kita enggak ikut. La sam'a wa la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada dengar dan taat dalam bermaksiat kepada Allah. Itu ajakan jahiliyah. Ajakan fanatisme negara, daerah, kelompok, enggak boleh. Haram. Tapi kalau presiden bilang, kita serbu Australia, tegakkan la ilaha illallah, ah, wajib. Tapi minta izin dulu ke emak, ya, kalau masih hidup. Wajib. Ayo berangkat. Ini kalau jihad hujum ada syaratnya. Di antaranya minta izin, harga minta izin ke orang tua. Harga mah mau jihad. Gitu. Nah, kata emaknya tafadhol. Baru. Ya, kalau enggak boleh jangan. Kecuali jihad difa bertahan ya. Itu tanpa izin orang tua. Nah, kalau orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Ya, siapa sahabat yang terkenal yang dimandikan oleh malaikat, mandi dalam keadaan junub. Ya, junub. Nah, tapi ya jangan memandikan orang-orang yang atau jangan ikut menyolati orang-orang yang melakukan penyimpangan, mubtadi, tokoh sesatnya. Jangan. Orang yang gak mau bayar utang aja gak mau disolati Rasul. Ya, orang yang bukan gak mau bayar utang, yang belum bayar utang. Orang yang gak sholat, ya jangan disolati. Gak benar tuh ucapan. Sholatlah engkau, kalau engkau tidak sholat nanti kamu disolati. Enak aja, nggak sholat ya nggak disolati, nggak ada itu. Itu slogan batil itu. Kalau nggak sholat kamu yang nanti disolati. Sono aja kamu sendiri yang sholati. Kita muwahidun nggak mensolati dia, ya nggak mensolati orang yang tidak sholat. Sholat amalan yang paling besar. La hadza fil Islam liman taraka shalah, kata Umar bin Khattab. Gak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Alhadulati bainana wa bainahum sholat wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Sebagian Syafi'iyah memandang murtad orang yang enggak sholat. Walaupun yang mu'tamad tidak murtad, tapi dibunuh, dipenggal wajib oleh pemerintah. Kalau pemerintah enggak memenggal orang yang sholat, orang yang enggak sholat, pemerintah berdosa besar. Kapan ditinggalkan yang mesti dipenggal kalau dalam mazhab Syafi'i? Kalau kata Al-Muzani dan Kibar Syafi'iyah dari kalangan talamidnya Syafi'i, satu kali sholat. Tapi yang mu'tamad dua kali sholat. Dua kali sholat. Artinya enggak juhur. Ya, enggak juhur, udah. Enggak asar. Menjelang maghrib yang sudah tidak mungkin dia sholat dua kali sholat, juhur asar. Nah, dia dipanggil dieksekusi oleh pemerintah. Ya, mazhab Hanbali juga demikian. Enggak sholat kalau mazhab Hanbali murtad. Murtad sudah pindah agama. Ya, murtad kalau enggak sholat. Enggak disolati, enggak dikafani, enggak di ya, mandikan, enggak didoakan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak diwarisi, tidak mewarisi. Ya, kalau enggak sholat, khalas itu hukumnya. Enggak ada ucap gugur 6 hak dia. 6 hak muslim. Salam, ya, minta nasihat, ya. Kemudian apa lagi? Kalau dibersihin, nah, gugur hak. Gugur itu semua. Ya, barakallahu fiik. Kalau enggak sholat, ya enggak disolati, enak aja. Sholat langkah, kalau kau enggak sholat, nanti kamu disolati. Nehi. Nah. Kalau enggak sholat, enggak ada disolati. Ya, biarin, mau kerabat sendiri. Ya. Kalau enggak sholat, ya kelas. Nah, ini bimbingan ulama kita. Ya. Baik, barakallahu fiikum. Mubtadi, kalau tokohnya, jangan disolati. Mubtadi tokohnya, ah tapi kalau cuma ikut ikutan, enggak sholatnya. Tapi kalau tokohnya, enggak, jangan, jangan. Apalagi dukun mati, alhamdulillah berkurang tokoh. Kita bersyukur kalau dia meninggal, jangan disolati kalau sholat. Dukun mati, alhamdulillah. Ya, barakallahu fiikum. Berikutnya. Sedikit lagi. Nah, Anwar baca. Habis ini ditraktir sama Mas Anwar. Mana belum datang traktiran? Hah? Apa? Sore lagi? Iya. Waduh. Habisnya antum baca udah. Hari ini antum mana enggak ini deh. Anak enggak ledekin deh. Nanti hari Senin dia kita sikat lagi. Ayo saya anwar. Yanzi'u. Wayatfinuhum. An yughassala al-muhrima. Bukan muhrimah, al-muhrimu naibul fa'il. Al-muhrimu bima'in wasid. Nah, terus wayukafanu. Oh, man, masih ma'tuf ya ke an. An yugosala berarti an yukafana. Kan kalau ihram pakaiannya dua, masih satu. Ah, berarti saubai. Wayukaffinahu fil bayadi wa naha 'anil muwalati fil kafani wa idha qasura al kafanu 'an satri jami'il badani ghatta ra'sahu wa ja'ala 'ala rijlaihi shay'an min al usbi. Ya. Qala rahimahullah ta'ala wa kana yanzi'u anhum al-julud wal-jalid wal-hadid. Nah. Dan dia yanzi'u mencabut, melepaskan dari mereka ya al-julud, benda-benda dari kulit, wal-hadid dan besi yang ada pada tubuh si mayit. Wayfinuhum fi thiyabihim. Dan ini kan biasanya kalau orang yang mujahid itu berperang itu pakai baju besi, ya gitu. Pakai pakaian perang, ane dilepas. Dilepas pakaian perangnya biar dia pakai baju dia aja. Dan Nabi menguburkannya dengan pakaian mereka. Ya, mereka dikuburkan dengan pakaian yang mereka kenakan. Wala yusalli alaihim, tidak mensolatkan mereka. Nah, ini masya Allah. Ya. Nabi kata sahabat Ibn Abbas apa? Amara Rasulullah SAW biqatla Uhudin ayunza'anhum al-hadid wal-julud wa yudfanu bidima'ihim wa thiyabihim. Mereka dikuburkan dengan mereka masih berdarah, ya, dengan mereka masih mengenakan pakaian, tidak disolat. Kenapa? Karena kalau solat itu kan, ayat kata para ulama, solat itu kan syafa'ah. Ya, orang yang mensolati jenazah berupaya memberikan syafaat. Sementara orang yang ya, mati syahid, ya, dia nggak butuh lagi ya, persaksian kayak begitu. Sementara orang yang mensolati jenazah, mereka adalah saksi, syuhada. Nah, itu adalah solat syafaat. Orang yang mati syahid nggak butuh lagi. Ya, kenapa? Karena mereka ahya indallah, masih hidup di sisi Allah. Ya. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama. Kenapa demikian? Nah. Ya, begitu juga dengan dimandikan. Nah, orang yang mati syahid enggak butuh dimandikan. Ya, enggak butuh dimandikan. Nah. Kenapa? Ya. Kenapa enggak perlu dimatikan? Ya itu tadi karena mereka ahyaun indallah. Mereka masih tetap hidup di sisi Allah. Nah, kemudian wa amara an yughassala al muhrimu bima'in wa sadrin. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikenakan, untuk dimandikan orang yang sedang ihram, dia haji atau umrah, kemudian wafat. Wafatnya ketika pakai baju ihram ya. Ya, kalau jamaah haji misalkan dia tanggal 8 pada asar sudah ke Mina. Ya, kalau orang Indonesia biasanya langsung ke Eropa tanggal 9. Ya, dia pakai baju ihram wafat dia. Wafat kemudian di Arafah dia wafat di Muzdalifah, atau ketika tanggal 10 dia melakukan perjalanan ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah dia wafat. Nah, dia dimandikan dalam keadaan dia tetap mengenakan pakaian dia. Bima'in wasidr, dengan air dan sidr bidara. Nah. Ya. Wayukafanu fi saubai ihramihi, dan dikafankan dalam keadaan dia tetap mengenakan dua pakaian ihram. Fa inna wa naha an tatwiyibihi wa taghyiyati ra'sihi. Dan Nabi SAW melarang untuk dipakaikan wewangian dan kepalanya ditutup, menutup kepalanya. Ini dilarang. Ya. Ada orang yang jatuh dari unta dia ketika dia sedang ihram, jatuh, mati kemudian. Maka Nabi bersabda, iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain wa la tumissuhu tiban wa la tukhammiruhu ra'sah fa inna Allah yabasuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Kata Nabi, mandikan dia dengan air dan sidr, kafankan dia dengan dua pakaian dia tadi. Jangan kasih wangian, jangan tutupin kepalanya. Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan dia bertalbiyah. Ketika dia mati, dia bangkit. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Mati, dia nanti di akhirat dia bertalbiyah kayak begitu. Siapa itu? Orang yang mati dalam keadaan berihram. Masya Allah. Ya. Ini kata Nabi, fa innallaha yab'atsuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah. Ya. Telanjang enggak? Apa pakai ihram? Dalam hadis disebutkan orang yang nanti di akhirat semuanya telanjang. Yang pertama kali dikasih pakaian siapa? Nabi Ibrahim, bukan jamaah haji yang mati, Nabi Ibrahim. Tapi dia punya keutamaan, apa dia keutamanya? Dia mati dalam keadaan bertalbiyah. Masya Allah. Ya, bertalbiyah. Mana belum datang nih Syah Anwar? Aduh. Coba cek posisi di mana. Jadi enggak sih? Kalau enggak jadi loh kita mesen nasi ayam belakang aja. Nasi ayam, jangan uduk lagi. Ya, wa kana ya'muru man waliyal mayyit an yuhsina kafanahu wa yukaffinahu fil bayan. Ya, dan Nabi SAW memerintahkan agar memerintahkan wali mayit, keluarga mayit untuk memperbagus kafannya dan mengkafankan dengan kain yang warna putih saja, sebagaimana tadi ya, ilbasu min thiyabikum al-bayad wa kafinu fiha mautakum. Nah, wa yanha 'anil mughalati fil kafan. Dan Nabi SAW melarang berlebih-lebihan dalam kafan. Tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tidak boleh. Yang dikasihin sorban mayitnya, kat, ya, udah aja, jangan dikasih sorban. Yang dikasih yang lain-lain, gamis segala macam. Wa in qasura al-kafanu an satri jami'il badan ghatta ra'sah. Nah, berikutnya sekarang. Apabila kain kafan yang digunakan tadi pendek, qasura pendek, terbatas dan tidak cukup untuk menutup seluruh tubuh ya, orang yang wafat tadi, maka ghatta ra'sah, maka diprioritaskan cukup untuk menutup ya kepalanya. Nah, kaki, kalau kepala di tutup kaki kelihatan. Nah, maka kaki ditutup pakai apa? Wa ja'ala 'ala rijlaihi, kaki ditutup. Ditutupnya dengan apa? Syai'an minal 'ushab. Ditutup dengan rerumputan atau dedaunan. Tapi prioritas kepala. Ya, tambahkan. Kalau dulu ada rumputan namanya idkhir ya, yang Nabi SAW da'uha mimma yari ra'sa. Kenakan, letakkan pakai kain ihram tadi, kain itu ke atas kepalanya. Wa ja'alu 'ala rijlaihi idkhir, kata Nabi. Untuk yang kaki, kedua kaki pakai idkhir aja. Sampai sini udah ya. Wa kana idza quddima ilaihi mayitun, ini belum. Hal 'alaihi dainun? Kalau mayit didatangkan kepada Nabi, Nabi tanya, ini punya utang enggak? Gitu. Cukup dulu ya, sampai sini. Subhanallah, bihamdik, syadallah, ilaha illallah, astagfirullah.